الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. إخوتي الكرام، رحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wasiyah Shughra. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa'alam anna al-inayata bihadha min ashadd ma bil insani al-hajatu ilayh. Ketahuilah sesungguhnya memperhatikan hal-hal di atas, maksudnya adalah upaya untuk melebur dosa-dosa, adalah perkara yang begitu penting, begitu dibutuhkan manusia. Fa innal insana min hin yablu khususan fi hadhihi al-azminah wa nahwiha min azminatil fatarat allati tushbihu al-jahiliyah min ba'd al-wujuh. Karena manusia semenjak dia baligh, terkhusus lagi pada zaman-zaman seperti ini, pada zaman yang banyak sekali padanya kemiripan dengan sebagian yang ada pada masa jahiliyah dari beberapa sisi. Ini ungkapan Syekhul Islam pada abad ke-7, sekitar 700-an tahun yang silam. Sekarang kita berada pada abad yang ke-14. Beliau menyebutkan bahwasannya telah mulai terkotori udara di abad tersebut dengan berbagai macam bentuk perilaku-perilaku jahiliyah. Bagaimana jika Syekhul Islam hidup di zaman sekarang? Tentunya lebih banyak lagi perilaku-perilaku jahiliyah yang ada di masa ini, karena sudah menjadi ketentuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana termuat dalam hadis Anas, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhum. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman yang datang berikutnya itu lebih jelek dari zaman sebelumnya. Maksud daripada yakni perbuatan-perbuatan jahiliyah banyak sekali, seperti meratapi jenazah. Ini bagian daripada perbuatan jahiliyah. Bangga ya dengan kelompok, bangga dengan suku bangsa, bangga dengan darah ya, warna, dengan bangga dengan jenis. Ini adalah bagian daripada jahiliyah. Dan masih banyak lagi mencela nasab, bagian daripada perbuatan jahiliyah. Fa innal insana alladhi yansha'u baina ahli ilmin wa din. Sesungguhnya manusia, orang yang hidup di antara para alim ulama, orang-orang yang dekat dengan agama, qad yatalattahu min umuril jahiliyah. Kadang-kadang meski dia hidup di antara orang-orang saleh, di antara orang-orang ahli agama, kadang-kadang dia itu dilumuri dengan sebagian dari perkara-perkara jahiliyah, bi'iddati asya'in, dengan berbagai macam sebab. Ya, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan jahiliyah. Padahal dia hidup di tengah-tengah orang saleh, di tengah-tengah orang yang beragama. Fa kaifa bi ghairi hadza? Bagaimana pula jika dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak saleh, di tengah-tengah zaman yang rusak, orang-orang yang rusak. Ya, seperti seruan-seruan kepada isme, seruan kepada kelompok, seruan kepada macam-macam. Ya, adalah perkara jahiliyah. Sebagaimana pernah terjadi antara Ansar dan Muhajirin, ada seorang laki-laki dari Muhajirin ya, memukul seorang laki-laki daripada Ansar. Maka marahlah orang Ansar ini dan dia minta tolong kepada suku Ansar atau kaum Ansar. Ya. Maka berdatanganlah orang-orang Ansar ingin membelanya. Maka orang Muhajirin ini pun berteriak pula, memanggil orang-orang Muhajirin. Padahal Muhajirin dan Ansar adalah merupakan dua nama yang syar'i, yang mulia, yang disebutkan padanya pujian dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Mereka lah orang-orang terdahulu dalam Islam dari golongan muhajirin ansar. Ini keutamaan. Tapi ketika mereka berbangga-bangga dengan ansarnya, dengan muhajirinnya, menyeru kepada seruan-seruan, ya, kelompok seperti ini, sehingga hampir-hampir bertikai antara muhajirin dan ansar. Maka datanglah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahukan mereka hampir berkelahi. Berkata Nabi yang mulia, "Ma balu da'wal jahiliyah? Kenapa kalian kembali menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah?" Itu menyeru kepada suku, menyeru kepada kelompok, menyeru kepada macam-macam. Ya, ini bagian daripada jahiliyah. Berkata Rasulullah SAW, masya'nuhum, kenapa mereka hampir bertikai? Fa'akhbaruhu bikas'atil muhajirin lil ansar. Diberitahukan bahwasanya sebabnya ada seorang muhajirin memukul seorang ansar. Faqalan nabiyyu, maka Nabi bersabda, da'uha, tinggalkanlah seruan semacam ini. Fa'innaha muntinatun, sesungguhnya menyuruh orang kembali, ya, membangga-banggakan sukunya, nasabnya, golongannya, partainya, sesungguhnya ini adalah seruan jahiliyah yang telah membusuk. Ya, lihatlah bagaimana terkadang dalam diri sebagian orang-orang saleh ada kejahiliahan, padahal dia hidup di tengah-tengah orang saleh, hidup di tengah Rasulullah dan para sahabat, ternyata terkadang masuk menyusup perkara-perkara jahiliyah. Subhanallah. Ya, ada seorang dari sahabat Nabi yang mencela sahabat lainnya yang berkulit hitam. Dia berkata, ya ibna amatil sauda, wahai anak perempuan kulit hitam, wahai anak perempuan kulit hitam. Maka laki-laki yang berkulit hitam ini tersinggung karena disebut-sebutkan warna kulitnya. Dia pun mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, melaporkan kejadian itu. Maka Nabi memanggil sahabat tersebut dan Nabi berkata, inna fika mru'un, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini seorang laki-laki, dalam dirimu itu ada unsur-unsur jahiliyah. Jahiliyah bangga dengan sukunya, bangga dengan kelompoknya, bangga dengan, ya, macam-macam. Lihatlah bagaimana terkadang terkontaminasi seseorang hidup di tengah orang-orang saleh dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Bagaimana pula jika mereka hidup di tengah-tengah orang tak saleh? Wa fi sahihaini, dan dalam, ya, hadis yang sahih dikutip Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari jalur hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Nabi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah jalan-jalan orang sebelum kalian, yaitu sebelum kaum muslimin Yahudi dan Nasara. Hadzwal quzzati bil quzzah, mengiringi mereka sebagaimana sirip anak panah mengiringi sirip yang lain. Panah itu di ujungnya ada sirip agar dia bisa lurus, dan biasanya sirip anak panah ini apa? Sama persis. Ya, maka Nabi mengingatkan, sesungguhnya kalian kelak akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, begitu miripnya, samanya. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, bahkan sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dhab, pasti kalian akan mengikuti mereka. Ad-dhab adalah binatang yang memiliki lubang-lubang di tanah, dia mirip dengan biawak, ya, dan dia dimakan. Dhab ini kalau sudah masuk ke dalam lubang, payah carinya. Sulit. Kecuali jika dibanyak-banyakkan air, disiramkan pada lubang-lubang tersebut, dia tak bisa bernapas, baru dia keluar, baru ditangkap, baru diburu. Ya. Begitu sulitnya masuk ke dalam lubang dhab ini, sulit. Begitulah perumpamaan kaum muslimin akan mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi dan Nasara. sampai kalau Yahudi dan Nasara masuk ke dalam lubang yang sempit sekalipun, payah masuk ke dalamnya. Kadang-kadang kita masuk ke dalam celah-celah gua, payah masuk ke dalamnya. Hanya pas satu badan saja, itu pun diikuti oleh kaum muslimin. Dan sungguh kita melihat banyaknya tradisi jahiliyah diikuti kaum muslimin. Mengkultuskan kuburan, mengagungkan kuburan, membuat kuburan, ya, dibangunkan padanya makam yang begitu megahnya, indahnya, diberikan padanya berbagai macam bentuk hiasan-hiasan. Ini perbuatan jahiliyah yang ditiru oleh siapa? Kaum muslimin. Ya, beribadah menyembah Tuhan mereka dengan lagu-lagu, dengan iring-iringan musik, dengan menggoyang-goyangkan kepala sebagaimana orang Yahudi menggoyang-goyangkan kepalanya di tembok ratapan. Ya, itu ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, apalagi dalam bab muamalah, Yahudi paling senang dengan riba, diikuti oleh kaum muslimin. Maka sungguh banyak perbuatan-perbuatan jahiliyah, ya, yang diikuti oleh kaum muslimin, membanggakan mayoritas jumlah seolah-olah dialah standar kebenaran. Itu tradisi orang-orang jahiliyah, sehingga mereka menganggap benar itu jika orang banyak yang membenarkannya. Ya, padahal itu tradisi jahiliyah. Ya, membenarkan segala macam tradisi yang diwariskan nenek moyang tanpa pernah membandingkannya dengan agama adalah perbuatan jahiliyah. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika dikatakan kepada mereka ikuti ini wahyu yang diturunkan Allah, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana, cukuplah kami mengikuti tradisi nenek moyang kami. Jadi banyak perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya. Orang Nasara bernyanyi-nyanyi, menari-nari di rumah ibadahnya, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Mereka pun menari-nari, menyanyi di rumah ibadah mereka. Mereka pakai musik, kita pun pakai musik. Ya. Banyak lagi perayaan-perayaan kaum Yahudi, kaum Nasara, diikuti kaum muslimin. Ya, memperingati hari raya mereka, tahun-tahun baru mereka, diikuti kaum muslimin. Ini perbuatan jahiliyah. Ya. Begitulah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Nanti segala yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara dibuat pula kaum muslimin. Berkata Nabi, la taqumu sa'atu hatta tattariba ilyatu nisa'i dausin ala dhul khulasah. Dhul khulasah adalah patung yang diagungkan di negeri Yaman, yang datang orang berbondong-bondong ke sana, berhimpit-himpitan, hangin rapatnya, perempuan dengan perempuan, bokong dengan bokong, berhimpit-himpitan saking ramainya. Perbuatannya telah musnah di zaman Nabi, kelak akan terjadi kembali. Bahkan dikatakan Nabi, jika ada pada masa orang-orang sebelum kalian yang menyetubuhi ibunya, kelak akan ada pula pada umat ini yang menyetubuhi ibunya. Iyazan billah. Jahiliyah. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang-orang sebelum kami yang kelak akan diikuti jejak-jejak mereka? Apakah kaum Yahudi? Apakah kaum Nasara? Qala faman. Nabi berkata, ya, siapa lagi selain mereka? Berkata Syekhul Islam, hadza khabaru tasdiqihi fi qawlihi ta'ala, dan hal ini sesuai dengan apa yang telah diberitakan Allah tabaraka ta'ala dalam Al-Quranul Karim mengenai perilaku orang-orang sebelum kita yang mereka, ya, berbangga-bangga dengan dunia, menjadikan dunia sebagai segalanya. Kata Allah, fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim, maka kalian bersenang-senang dengan dunia ini dan segala macam gemerlapnya, dan untuk mencapai dunia tersebut kan melakukan segalanya, baik halal baik haram tak menjadi timbangan lagi, yang penting bagaimana dapat. Ya, kalian kemudian, ya, bersenang-senang dengan seluruh gemerlap dunia tersebut. Kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim, persis sebagaimana orang-orang sebelum kalian mereka menikmati dengan segala macam bentuk gemerlap dunia ini dan meraihnya dengan segala macam cara. Ya, mereka tak ingat agama, kalian pun demikian tak ingat lagi agama. Mereka tak ingat ajaran Taurat dan Injil, kalian pun tak ingat ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melupakan ajaran Nabi mereka, kalian pun melupakan ajaran Nabi kalian. Ya, mereka gila dengan dunia, kalian pun gila dengan dunia. Subhanallah. Wa khuttum kalladhi khadu. Kalian tenggelam menikmati dunia tersebut sebagaimana tenggelamnya mereka. Kalian tenggelam dalam kebatilan, dalam kemaksiatan sebagaimana tenggelamnya mereka. Karena yang namanya maksiat tak akan pendapat terwujud tanpa didukung dengan fasilitas dunia. Subhanallah. Ya. Maka fasilitas dunia ini mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperbuat orang sebelum kalian, itu pula yang akan berbuat. Ini menunjukkan adanya konfirmasi daripada Allah Jalla wa'ala, amalan ini akan terjadi. Walihada syawahida fi sihahi wal hisan. Dan masih banyak keterangan-keterangan lainnya dalam hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang derajatnya di bawah sahih, itu hadis yang hasan. Wahada amrun qad yasri fil muntasibina ila ad-dini min al-khassah. Berbagai macam perilaku-perilaku jahiliyah ini terkadang ya menyebar, terkadang masuk ya di tengah-tengah kaum yang beragama, orang-orang khusus. Subhanallah. Terkadang merebak hal ini pada mereka, orang-orang yang taat agama. Ya, orang-orang yang khusus dipandang manusia. Terkadang perbuatan jahiliyah ini diperbuat oleh para ulama-ulama, tuan-tuan guru, kiai-kiai. Terkadang ada pada mereka perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti ini. Ya. Kama qala ghairu wahidin minas salafi minhum Ibnu Uyainah. Sebagaimana ungkapan salah seorang dari ulama salaf terdahulu yaitu Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Fa inna katsiran min ahwalil yahudi qad butuliya bihi ba'dul muntasibina ilal ilmi. Banyak daripada perilaku-perilaku Yahudi ditiru oleh orang-orang yang berilmu dari umat ini. Apa perilaku Yahudi? Mereka tahu ilmu tidak mereka amalkan. Itu perilaku Yahudi. Ditiru oleh sebagian daripada ulama umat ini. Ada yang kalau kita lihat bagaimana biografinya, tamatan Timur Tengah, kadang-kadang gelarnya profesor, doktor, tapi tak mengamalkan ilmunya. Ilmunya menguap ya ke udara, hilang. Tenggelamlah dia dalam gemerlap dunia. Subhanallah. Ini meniru siapa? Yahudi. Ya. Wa katsiran min ahwalin nasara qad butuliya bihi ba'dul muntasibina ila ad-din. Sebaliknya, sebagian daripada kondisi kaum Nasara yang mereka begitu getalnya beramal ibadah tanpa ilmu ditiru oleh sebagian daripada ahli ibadah umat ini. Ya. Kaum religi, ahli ibadah, taat beribadah tapi tanpa dasar ilmu yang sahih. Kama yubsiru dzalika man fahima dinal Islam. Sebagaimana orang yang paham agama Islam pasti dia melihat dua kondisi ini. Alladzi ba'atha Allahu bihi Muhammadan. Agama Islam yang dibawa Muhammad. Yang tahu agama Islam yang dibawa Muhammad SAW bukan agama Islam yang didapatkan daripada turun temurun, tapi agama Islam yang dibawa Muhammad SAW. Bukan agama Islam yang dipahami sebagian besar masyarakat tanpa dasar ilmu syar'i, tapi agama Islam yang dibawa Muhammad. Yang tahu agama Islam yang dibawa Muhammad, dia akan melihat perkara-perkara ini. Penyimpangan kaum ulama, kejahilan para ahli ibadah. Thumma nazzalahu ala ahwalin nas. Orang yang mengetahui agama di bawah Muhammad, kemudian dia terapkan ilmu tersebut terhadap manusia yang hidup di zamannya, taulah dia bagaimana manusia. Ya, pada dua kubu yang berseberangan, sebagian ahli ulama tak mengamalkan ilmu agama, bahkan mereka yang menjadi bumper segala macam kesesatan demi dunia, ya mereka jual agama. Sementara selain daripada mereka kaum ahli ibadah yang begitu rajinnya beribadah, tapi sebagian besar ibadah yang mereka lakukan bid'ah, tidak dibangun di atas ilmu yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana al-amru kadhalik, kalaulah demikian kondisinya, faman syaraha Allahu sadrahu lil-Islam fa huwa ala nurin min rabbih wa kana mayta fa ahyahu Allah wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fin-nas la budda an yulahidha ahwal al-jahiliyah. Jikalah demikian kondisinya, maka barang siapa ya Allah subhanahu wa ta'ala terangi dadanya untuk memeluk Islam, dan dia di atas cahaya Islam, di atas cahaya ilmu yang datang dari Tuhannya. Inilah ilmu yang hakiki, yang datang daripada Allah berupa nas, wahyu. Sebelumnya wakana maitan, dia tidak tahu Islam, tak tahu cahaya, tak tahu ilmu, bagaikan bangkai belaka dia berjalan. Karena orang yang berjalan tanpa mengenal Islam, tanpa mengenal ilmu, tanpa mengenal iman, ibaratnya dialah bangkai yang berjalan. Padahal dahulu sebelumnya dia bangkai. Fa'ahyahullah, Allah hidupkan dia dengan cahaya Islam, dengan ilmu, ya, yang menerangi dadanya, yang dengan ilmu tersebut dia terangi manusia sekitarnya. Wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi finnas, Allah jadikanlah dia membawa cahaya kemana-mana, menerangi manusia sekitarnya dengan cahaya ilmu. La budda an yulahidha ahwalil jahiliyah, pasti dia akan benar-benar mengetahui dan melihat realita kondisi-kondisi jahiliyah yang ada pada zamannya. Kalau tak punya ilmu, tak tahu kita jahiliyah. Kalau kita tak belajar, tak tahu kita itu jahiliyah. Sibuklah kita malam peringatan tahun baru, main mercon, kembang api, kumpul di mana-mana, kumpul di tanah lapang. Kalau tak belajar, subhanallah, kalau tak belajar, hari raya orang, hari raya wak. Ya, itulah kalau tak belajar kita. Hari raya orang-orang non-muslim, orang-orang kufar, hari raya pula kita ikut dengan mereka. Kalau tak belajar, subhanallah. Dan ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu Islam. Ilmu Islam yang datang daripada Allah berupa cahaya. Dialah nas yang tertuang dalam kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La budda an yulahidha ahwal al-jahiliyah, pasti jika dia memiliki ilmu yang benar, cahaya daripada Allah jalla wa ala, dia akan melihat bagaimana kondisi jahiliyah yang ada pada masanya. Wa tariqal ummatain, dia akan dapat melihat dua jalan umat yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, yaitu Yahudi, dan umat yang Allah anggap tersesat, yaitu kaum Nasara. Al-maghdubi alaihim, satu adalah umat tersesat, kaum Yahudi, yang mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan mempelintir ilmu tersebut untuk kepentingan dunia mereka. Wadhalin, satu lainnya adalah umat yang tersesat, kaum Nasara, yang begitu getolnya beribadah tapi tak ada dasar ilmu dari keterangan Injil. Subhanallah, tak ada dasarnya. Bid'ah saja mereka buat, bukan dalam agama kita, dalam agama mereka lebih banyak bid'ah. Yang mereka buat bukan daripada ajaran Isa bin Maryam, lebih banyak. Subhanallah. Bedanya kita ada yang original, agama kita ada yang asli, agama mereka telah menguap yang aslinya. Tinggallah agama buatan manusia. Bagi orang yang Allah berikan baginya hidayah, dia dapat mengetahui agama Islam yang asli. Tapi bagi mereka Yahudi dan Nasara, tak ada lagi yang asli. Kitab mereka telah mereka rubah. Subhanallah. Inilah yang melebihkan Islam daripada mereka. Fayara anqad butliya bi ba'd dzalik, pastilah dia melihat ada sebagian daripada umat ini terfitnah dengan apa-apa yang terjadi pada perilaku Yahudi yang berilmu tanpa amal, dan Nasara yang beribadah tanpa ilmu. Fa anfa'u ma lil khassati wal ammah, Maka yang paling bermanfaat bagi orang awam maupun para penimba ilmu, orang-orang yang ingin belajar agama, yang paling bermanfaat bagi mereka adalah al-ilmu bima yukhallisun nufusa min hadhihi al-waratat. Yang paling baik bagi setiap kaum muslimin, baik orang awamnya maupun orang yang khusus spesial, para penimba ilmu dan ulama, yang paling baik bagi mereka adalah mempelajari apa yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa mereka daripada ketergelinciran yang terjadi padanya Yahudi dan Nasara. Wahuwa ittiba'u sayyiatil hasanat, yaitu dengan mengikuti segala macam ketergelincirannya, dosa-dosanya, dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan, amalan-amalan saleh. Wal hasanatu ma nadaballahu ilaihi ala lisani khatamin nabiyyin. Dan yang namanya kebaikan itu kebaikan tatkala memang Allah Subhanahu wa taala anjurkan melalui informasi keterangan dari nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau para nabinya, baik berupa amalan-amalan. Kebaikan itu bisa berbentuk amalan-amalan seperti salat, haji, umrah, wal akhlak. Kebaikan bisa berbentuk akhlak, senyum, ya, tegur sapa, sabar dengan ya, menghadapi manusia. Ini akhlak. Bersyukur, qanaah, ya, bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Akhlak was sifat. Dan ada sifat-sifat yang merupakan kebaikan. Al-karam, dermawan, ini sifat-sifat yang asyaja'ah, berani dalam kebenaran. Ini semuanya masuk ke dalam bentuk kebaikan. Maka kebaikan itu akan dikatakan kebaikan jika memang ada padanya petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Bukan akal yang mengatakan ini baik, ya, karena akal tak dapat mencerna semua kebaikan. Harus dengan dalil. Ya, kalaulah dibolehkan akal yang mengatakan ini baik, maka akan centang perenanglah agama karena akal-akal manusia berbeda-beda. Si A mengatakan ini yang baik, si B mengatakan itu yang baik, si C mengatakan ini yang baik. Karena itulah kebaikan itu standarnya adalah apa-apa yang ada padanya petunjuk daripada Allah dan Rasulnya mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh seorang mengatakan baiknya ini Ustaz, ya. Jadi kau joget-joget dengan bersalawat ini baik, baiklah Ustaz daripada kau maki-maki orang, kata dia. Subhanallah, ya. Ini semuanya adalah pemahaman yang menyalah. Bukan itu kebaikan. Kebaikan adalah apa yang diseru oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa amalan-amalan yang ada dasarnya, tentunya ada perintahnya. Baik berupa akhlak, ya, baik berupa sifat-sifat. Karam, mulia, dermawan itu sifat. Terpuji, berani mengatakan kebenaran. Itu merupakan sifat. Ya. At-tadhiyah, berani berkorban, itu merupakan sifat. Semuanya kebaikan. Wa mimma yuzilu mujibadz dzunubi, dan hal lainnya yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Ini yang keempat. Ya. Jadi sudah sebutkan tiga. Yang menghapuskan dosa pertama istighfar. Yang kedua taubat. Yang ketiga amal-amal saleh. Yang keempat ini dia. Yang keempat wa mimma yuzilu mujibadz dzunub, yang dapat menggugurkan dosa-dosa, menghapuskannya adalah al-masaibul mukaffiratu, segala macam musibah yang menimpa manusia dapat pula menggugurkan dosa-dosanya. Apa itu musibah? Wahiya kullu ma yu'limu, dialah segala sesuatu yang menyakiti seseorang. Seseorang tersakiti dengannya, baik sakit fisiknya maupun sakit ya hatinya. Ya, itu musibah. Ketika uang hilang, ada fisik kita yang sakit-sakit, bengkak-bengkak tubuh kita? Enggak. Uang hilang, dompet habis semuanya, ATM semua, digondol maling. Ada bengkak-bengkak tubuh kita? Tak ada. Ada lembam-lembam wajah? Tak ada. Di mana sakitnya? sakitnya tuh di sini. Subhanallah. Jadi yang namanya segala sesuatu yang menyakiti manusia pada tubuhnya, pada hatinya, pada perasaannya, ini dapat menggugurkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Kalau kita paham hal ini, mengurangi ya bencana yang menimpa kita. Subhanallah. Ya, uang hilang, kesal, teringatlah hal ini. Ya. Semoga Allah hapuskanlah dosaku dengannya, karena sakit hatiku gara-gara uangku hilang ini. Semoga Allah hapuskan dosanya. Ya. Kadang digunjing orang, dengar ke dia marah, sakit hati, teringatlah dia keterangan ini, diredamnya, ya Allah, semoga hapus dosaku dengan ini. Ya, inilah nikmatnya kita belajar agama. Ya. Apa itu yang dapat membuat seorang tak nyaman? Min hammin, baik berupa galau. Hammun adalah kegalauan masa akan datang. Takut rumah tangganya gagal, takut rezekinya ya seret, takut masa depannya suram ya, sehingga dalam kegalauan takut akan terjadi yang tak diinginkan, takut jangan-jangan masuk pula teror-teror kemari, takut dengar di sana teror, di sini teror, di mana-mana teror, jangan-jangan sampai kemari. Subhanallah, takut. Min hammin au huznin, baik berupa kesedihan akan masa lampau, teringat yang lampau-lampau, sedih, nangis dia, ya Allah, kenapa dulu seperti ini. Ya, ini jika dicermati, kesedihan jika ingat akan masa lampau menggugurkan dosanya. Au adzan, atau hal-hal yang membuat dia tersakiti, fimal, hartanya dirampok, hartanya dicuri, hartanya hilang, hartanya ditipu orang. Ya, au irdin, atau kehormatan dirinya dicerca, difitnah, digunjing, disebarkan aibnya. Ya. Au jasadin, ataupun yang membuat tak nyaman jasadnya, dipukul, ditempeleng, ditinju, disepak, dipenjara. Ya. Ini semuanya adalah hal-hal yang dapat menggugurkan apa? Dosa-dosa. Au qairi dzalik, dan hal-hal lainnya. Ya, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, "Ma min maradin aw waja'in, taklah ada penyakit apapun juga yang menimpa seorang." Banyak penyakit yang menimpa kita. Kadang-kadang asam urat itu penyakit nikmat. Kadang-kadang gula penyakit nikmat. Ya, ketika gula mahal dia tak payah beli gula. Subhanallah. Kena gula, istirahat aja, orang payah tidur-tidur, bentar-bentar dia tertidur. Orang kena gula bentar-bentar tidur. Orang makan pil tidur baru tidur. Kawan sebentar duduk langsung tidur. Tengok dalam tidur ada enggak begini. Oh, enggak ada yang kena gula ini. Subhanallah. Ya. Seluruh penyakit yang mendera manusia. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah bersabda, "Ma min maradin aw waja'in, tidaklah ada penyakit apapun juga, yusibul mu'min, yang menimpa seorang mu'min, illa kana kafaratan lidzunubihi, kecuali hal tersebut sebagai pelebur dosa-dosanya." Ternyata enak juga sakit ya. Dengannya dihapuskan dosa-dosa. Tapi tak usah antum kurang kerja minta-minta sakit. Ya, banyak cara menghapuskan dosa yang lain, bukan dengan penyakit aja. Nanti setelah ini dia sibuk bersana, ya Allah, datangkanlah penyakit yang besar-besar. Jangan. Ya. Karena kita kadang-kadang tak mampu menahan penyakit tersebut. Akhirnya kita celah takdir. Maka jangan-jangan minta penyakit. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Hatta syaukati yushakuha awin nakbati yang kubuha, sampai-sampai duri yang masuk ke dalam daging seseorang, subhanallah, ya, paku yang masuk kepada ya daging seseorang, ini semuanya akan dapat menggugurkan dosa-dosa. Jangan disebar depan rumah antum banyak-banyak paku. supaya hapus dosaku, dipijak-pijaknya paku itu bunuh diri. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, berkata Rasulullah, "Ma yusibul mu'minu min nasabin," tidaklah apapun yang menimpa sosok mukmin, hal-hal yang membuat dia letih, bayangkan. Letih kita pun akan bernilai pahala mengukur dosa-dosa. Allahu Akbar. Pulang umroh batuk-batuk, Pak Ilmi. Pulang umroh capek-capek, badan sakit-sakit. Pulang mancing tak bisa lagi bangun. Keletihan ini semua, nasab akan menghapuskan dosa-dosa manusia. Allahu Akbar. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin. Apapun yang menimpa seorang mukmin berupa keletihan, kelelahan, kesedihan, kegalauan, wala adhan, penyakit, wala gham, ya, tidak pula kegalauan masa kini, namanya gham. Galau dibagi tiga, galau akan masa lalu, namanya huzn. Galau akan datang, namanya ham. Galau dalam masa kini, namanya gham. Galau apa yang dibuat hari ini? Apa yang kerjakan hari ini? Ya, mau jualan tak ada modal, tak ada orang percaya sama kita. Galau dia. Mana-mana melamar ditolak, orang tak butuh. Ya, tenaga kerja, galauan. Bagaimana aku nanti makan siang ini? Ya. Hatta syaukah yushakuha. Sampai duri pun yang mengenai seseorang, illa kafarallahu biha min khotoya. Muttafaqun alaih. Kecuali Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Subhanallah. Lakin laysa hadza min fi'l abdi, kata Syekhul Islam, tapi semua musibah-musibah ini bukan pilihan manusia. Semuanya di luar kehendak manusia. Manusia tak ada yang mau dia itu dalam kesedihan, dirundung malang, enggak mau. Semuanya di luar keinginan manusia. Ya. Adapun tiga di atas pertama, semuanya dengan ikhtiar kita. Istighfar dengan ikhtiar. Boleh beristighfar, bisa kita lakukan, bisa kita tinggalkan. Ya. Bertaubat dengan ikhtiar. Beramal saleh dengan ikhtiar. Tapi ini tanpa ikhtiar kita datang begitu saja dia. Tiba-tiba difonis sakit, sakit kanker, kantong kering. Nah. Ini tanpa ikhtiar manusia. Dahlah, panjang kali nanti dalam kali ilmu antum. Cukup sampai di sini dulu. Ya, kita padakan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Di Ramadan ini saya buka pertanyaan. Nanti kalau udah habis Ramadan tutup. Silakan. Ada sisa 10 menit. Fadhal akhi. Mana mikrofon kita yang cantik itu? Ini mikrofon jelek ini termasuk bagian daripada apa ini? Penghapus dosa-dosa kita insyaallah. Tenang aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah keletihan atau kecapean kita dalam masalah hal mubah atau dosa itu bisa juga menghapuskan dosa? Baik. Keletihan dimaksudkan sini adalah keletihan sebabkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara taat, bukan keletihan gara-gara berdosa. Keletihan gara-gara dosa tak dapat pahala. Subhanallah. Bahkan buah dosa adalah dosa pula. Ya, ini maksudkan Nabi keletihan dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara taat, letih pulang terawih, goyang-goyang dia, dapat pahala. Ini letih pulang dari diskotik, malam goyang-goyang mabuk, mana dapat pahala? Dapat dosa dia, itu buah daripada dosanya. Dosa berbuah dosa. Nah. Ya, yang lain. Betul. Tafadhal akhi. Antum ke sana, sana. Ya, hari ini dengan mikrofon ini kita akan agak-agak sakit hati kita kan. Insyaallah menghapuskan dosa-dosa. Tenang aja. Tafadhal. Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang seperti di Palestina, Myanmar, terus untuk membantu dia itu seperti apa? Terima kasih, itu aja. Insyaallah. Tayyib. Seorang mukmin pada prinsipnya wajib prihatin dengan segala macam hal-hal yang menimpa anak negerinya, anak bangsanya, kemudian kaum muslimin dimanapun berada. Penderitaan kaum muslimin di Myanmar, kaum muslimin di Palestina, kaum muslimin di Suriah, di Irak, di tempat-tempat manapun di belahan bumi, kesedihan mereka adalah kesedihan kita pula. Tak boleh kita tersenyum, tertawa mendapatkan penderitaan mereka. Kemudian apa yang bisa kita mampu lakukan, kita lakukan yang tidak terlarang dalam agama. Tak boleh karena mereka itu kelaparan, kita pun sengaja pula melaparkan diri, ya, supaya apa? Mengikuti laparnya orang-orang Myanmar. Antum pun tak makan. Kenapa tak makan? Prihatin aku dengan di Myanmar sana tak makan. Bukan itu maksudnya. Ya, apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan yang tidak bertentangan agama. Di antaranya adalah doa yang kita sisipkan dalam sujud-sujud kita agar Allah merahmati mereka. Ya, agar Allah mengangkat derita mereka. Ya, itu perkara yang harus semua kita berupaya melakukannya. Yang kedua, apabila kita memiliki ya harta yang berlebih, hendaklah kita mampu pula membantu mereka menyalurkan hal tersebut kepada badan-badan yang amanah. Di sini letak masalahnya. Kadang-kadang tak nyampe ke sana. Banyak orang diberikan amanah nyangkut di tengah. Subhanallah. Ngutip infak masuk kantongnya. Ini musibah. Ya, kadang-kadang dia gunakan momen-momen tertentu mengumpulkan dana untuk ke Myanmar. Saya dengar pernah ada kawan yang menceritakan 80 juta dana ke Myanmar, tak sampai ke Myanmar, masuk ke kantong EU-nya. Bahaya. Subhanallah. Ya. Jika ada badan-badan yang amanah, lembaga-lembaga yang amanah, ya salurkan uang kita, harta kita ke mereka. Dengan doa, dengan harta kita, ya. Andai kata memang Allah berikan kemudahan, kemampuan, bisa langsung disalurkan, ya, kita menyalurkannya ke sana, silahkan. Ada lembaga-lembaga yang mengirim utusan membawa ke sana amanah kaum muslimin, ya, lakukan. Apabila tak mampu, mau ke sana tak bisa bahasa Arab, tak bisa bahasa Inggris, tak bisa bahasa Bangladesh, tak bisa bahasa Myanmar, ya, jadi beban saja kelak di sana, ya. Oleh karena itu, setiap orang itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan. Ya. Bagaimana Ustaz di Palestina, kami berjihadlah. Emang kau tahu rupanya ya jihad yang syar'i itu apa? Bagaimana karakternya, kaifiatnya, kriterianya? Izin penguasa nomor satu. Yang kedua, kota memang di sana tegak jihad syar'i. Jihad ya dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan kalimat isme-isme, fraksi-fraksi yang ada, ya, kelompok-kelompok yang ada, bukan itu tujuan jihad di sana. Ketika engkau benar-benar tahu memang ada di sana jihad yang syar'i dengan fatwa para ulama, ya, berapa banyak orang sembarang-sembarang nekat berangkat ke medan peperangan, ternyata mereka masuk ke sarang musuh. Ternyata nyasar ke sarang ISIS. Subhanallah. Oleh karena itu, orang bertakwa semampunya. Ya, itu yang mampu kita lakukan, itu kita lakukan. Ya. Dan kesedihan itu adalah hal yang memang harus kita rasakan bersama. Ya, kita prihatin jika lihat putu-putu mereka, anak-anak di Palestina, di Myanmar, prihatin, kita akhirnya berdoa kepada Allah. Ini yang paling minimal kita lakukan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Demikianlah ikhwatul kiram, kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.